شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab tentang Ar-Rukunus Salif, rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat, rukun yang kedua adalah al-qiyam. Itu sudah berlalu kita bahas. Yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma yaqra'u al-Fatihata fi kulli rak'atin. Kemudian membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Jadi di setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Maghrib 3 kali kita membaca Al-Fatihah. Isya 4 kali, subuh 2 kali. Dan begitulah seterusnya. Ya, jadi setiap rakaatnya kita membaca Al-Fatihah. Sawa'un al-imamu wal-ma'mumu wal-munfaridu. Dalam hal ini sama saja kewajibannya. Baik dia seorang imam, ataukah dia seorang makmum, ataukah dia sholat sendirian atau biasa disebut dengan munfarid. Sama, mereka semua wajib membaca suratul Fatihah. Imam jelas membaca surah Al-Fatihah. Munfarid jelas membaca suratul Fatihah. Tapi yang diperdebatkan adalah makmum. Khususnya di dalam sholat-sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh diperdebatkan. Apakah tetap wajib membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Karena ada riwayat yang mengatakan man kana lahul imamu ya faqiraatul imami lahul qiraah. Barang siapa yang salat bersama imam, maka bacaan yang dibaca oleh imamnya itulah bacaannya. Hanya saja hadis ini diperdebatkan. Dan kalau kita lihat penjelasan para ulama, mereka cenderung mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka hadis yang lemah ini tentunya tidak bisa berhadap-hadapan dengan hadis yang sahih, di mana Rasulullah bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau memberikan penjelasan tentang poin ini. Beliau katakan, ayyan kana nau'us salati fardhon au naflan. Dan terlepas apakah salat yang sedang dilaksanakan itu adalah salat fardu atau salat sunnah. Jadi Fatihah wajib dibaca baik oleh imam, oleh makmum, oleh orang yang salat sendiri, baik dia sedang salat wajib ataukah dia sedang salat sunnah. Adapun dalilnya, kata beliau, adalah hadis Uqbah ibn Shamit. Uqbah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni dengan lafaz yang lain, la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang dia tidak membaca suratul Fatihah. Tidaklah diberikan pahala, tidaklah dianggap sah salat seseorang yang mana dia tidak membaca suratul Fatihah. Dalam riwayat yang sering kita sebut dengan hadis al-musi salatuhu, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, lalu Nabi ada di dalamnya. Selesai dia salat, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya, lalu Nabi berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, laksanakan salat. Kamu ini belum salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi berulang-ulang sampai 3 kali. Lalu yang keempatnya laki-laki ini berkata, la aqdiru ahsan min hadza ya Rasulullah, fa'allimni. Aku tidak bisa sholat lebih bagus dari yang barusan aku kerjakan di hadapanmu. Kalau sholat itu adalah tidak sah, tidak benar, fa'allimni, tolong ajarkan bagaimana seharusnya aku mengerjakan sholat. Maka saat itu baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, idza istaqbaltal qiblata fakabbir. Apabila engkau sudah menghadap kiblat, maka takbirlah, yaitu ucapkan Allahu Akbar. Thumma qara' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Thumma qara' bima syi'ta. Kalau engkau sudah baca ummul Qur'an atau Al-Fatihah, bacalah apa yang kau inginkan, apa-apa yang mudah, ya, dari surat-surat Al-Qur'an. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik imam, baik makmum, baik yang salat sendiri, baik salatnya wajib, baik salatnya sunnah, atau kita tambahkan lagi baik adaan, baik qadaan, ya, baik salat yang dilakukan di waktunya ataupun mengqadha, semuanya harus membaca suratul Fatihah. Wal basmalatu. Basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Al basmalah ayatun minha, adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Ini ayat pertama. Ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini masalah khilafiyah yang terkenal di kalangan para ulama. Apakah basmalah bagian dari Fatihah atau bukan? Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya basmalah min dimnil Fatihah. Dia adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Wa min kulli suratin ghairi al-bara'ah. Dan dia pun, yaitu basmalah, adalah bagian dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali Al-Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Lalu dikatakan di sini, wa qad dalla ala anna al-basmalata ayatun min al-Fatihati ahadithun. Adapun yang menunjukkan bahwasanya basmalah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah adalah hadis-hadis di antaranya. An-Nu'aym ibn al-Mujmir, An-Nu'aym al-Mujmir berkata, "Sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu faqara." Aku salat di belakang Abu Hurairah dan aku mendapatkan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Setelah itu beliau membaca ummil Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Hatta sehingga idza balagha, ketika sampai di firman Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau membaca amin. Faqala an-nasu amin. Dan di waktu yang sama manusia membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan setiap kali sujud beliau berkata Allahu akbar. Wa idza qama minal julusi fithnataini qala Allahu akbar. Apabila beliau bangkit dari duduk yang kedua, duduk di rakaat kedua, atau kita sebut dengan duduk tahiyat awal. Kalau di sholat maghrib, zuhur, asar, dan isya, ada duduk tahiyat awal. Ya, apabila beliau berdiri dari duduk yang kedua, beliau membaca Allahu Akbar. Wa idza sallama, apabila beliau membaca, apabila beliau salam, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih. Setelah salam beliau berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, inni asbahukum salatan bi Rasulillah. Aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasul. Kata siapa? Kata sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Yang ingin kita garis bawahi adalah Abu Hurairah membaca surah, membaca ayat bismillah. Ya, jadi ketika salat Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dibaca oleh siapa? Abu Hurairah. Hadis ini adalah riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah, bahwa di dalam salat Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'addaha ayatan. Dan beliau atau Ummi Salamah, beliau Rasulullah fa'addaha ayatan, menghitung basmalah ini menjadi salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini adalah sab'ul mathani, tujuh ayat. Dan ayat yang pertamanya adalah basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayataini, ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim, ayat yang ketiga. Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat. Kemudian, wa qala wa hakadha, dan begitulah selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu ayat yang kelima. Dan selanjutnya. Ya, ini perkataan siapa? Perkataan istri Nabi radhiyallahu taala anha, Ummi Salamah. Beliau adalah Ummi Salamah. Begitupun ma'asyiral muslimin dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, sab'u ayat. Ini ada 7 ayat. Lalu Nabi berkata, ihdahunna bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Dia adalah Quran yang agung. Wahia ummul Quran. Al-Fatihah adalah ummul Quran. Wahia fatihatul kitab. Dan dia adalah surat pembuka di dalam Al-Quran. Jadi basmalah intinya bagian dari Al-Fatihah. Walaupun nanti antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, mereka berselisih pendapat terkait dengan cara membacanya. Apakah dijaharkan atau disirkan? Itu khilaf yang masyhur atau terkenal di kalangan para ulama. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalil-dalilnya, Nabi pernah menjaharkan dan Nabi pernah mensirkan. Dan mensirkan lebih sering kalau kita lihat dari sisi kekuatan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada hadis Anas dan yang lain sebagainya, bahwa beliau bercerita tentang salatnya, pengalamannya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman dan sahabat yang lain, tidak mendengar Anas bin Malik bahwa mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mereka tidak menjaharkannya menurut Imam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu rahmatan wasiah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, ketika menafsirkan firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani, sungguh telah kami berikan engkau, kata Allah, 7 ayat, sab'al minal mathani. Maka Ibnu Abbas berkata, dia adalah fatihatul kitab. Sab'ul Masani, yang dimaksud dengan Sab'ul Masani adalah Fatihatul Kitab. Wa qila li Ibni Abbas, lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, fa aina sabi'ah, ayat yang ketujuhnya mana? Maka Ibnu Abbas berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang salah satu ayat sehingga menjadi genap menjadi 7. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun dalil bahwa basmalah adalah bagian dari semua surat dalam Quran kecuali At-Taubah, kata beliau, itsbatuha fil masahib. Buktinya adalah di Quran begitu ditulis dan para sahabat sepakat atas hal itu. Wa qad ajma'u 'ala tajridil Qur'ani mimma laysa minhu. Dan para ulama sepakat bahwa wajib mengosongkan Quran dari sesuatu yang bukan bagian dari Quran. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala, "Baina Rasulullah dzata yaumin baina azhurina." Satu ketika Nabi berada di tengah-tengah kami. "Idz aghfa ighfa'atan." Kemudian beliau seperti mengantuk, seperti ingin tertidur. "Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman." Lalu Nabi mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Setelah sebelumnya beliau seperti mengantuk, seperti orang yang pingsan. Faqulna. Lalu kami bertanya kepada beliau, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Faqal, maka beliau menjawab, "Unzilat alayya anifan suratun." Baru saja turun kepadaku surat, barusan. Baru saja turun kepadaku surat. Maka beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nabi turun kepadanya, inna a'tainakal kautsar. Tetapi beliau satu paketkan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal a'tainakal kautsar. Ya. Dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya Nabi menjadikan basmalah sebagai satu surat yang menempel di semua satu ayat yang merupakan bagian dari semua surat-surat dalam Quran kecuali surah At-Taubah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wa yajibu tartibuha wa tawaliha. Dan wajib melakukan rukun-rukun itu dengan tartib. Begitupun surah Fatihah dibaca dengan berurutan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, karena memang kewajiban kita adalah mencontoh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kita harus contoh kebiasaan beliau dalam melaksanakan salat. Fa in sakata fiha amdan wa tala. Seandainya seseorang berdiam, artinya dia baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, dia baca Fatihah tapi dia diam dengan sengaja dan diamnya panjang, au qasura wa qasada qat alqiraah, atau berhentinya pendek tetapi dia berniat untuk memutus bacaan. Ada tiga kondisi: dia diam dengan sengaja, dia diam dalam waktu yang panjang, atau dia diam dengan maksud menghentikan bacaan atau memotong bacaan. Au khallalaha bi dzikrin au qira'atin min ghairiha, atau dia menyeling, ya, apa khallalaha, di antara Al-Fatihah itu dia seling dengan zikir atau dengan bacaan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Wa mimma laisa min maslahati shalah, dan di antara yang bukan bagian dari kemaslahatan salat, artinya tidak ada kaitan dengan salat. In qata'at qira'atuhu, dalam empat kondisi ini bacaannya dianggap batal. Kondisi yang pertama, dia berhenti dengan sengaja, berhenti dalam waktu yang lama, berhenti dalam waktu yang sebentar tapi dengan niat ingin menghentikan bacaan Fatihah atau membaca Al-Fatihah tapi diselingi dengan zikir-zikir yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan salat, maka di dalam empat kondisi ini in qata'at qira'atuhu, bacaannya dianggap telah putus. Wa yastanifuha, dan dia wajib mengulangi bacaan dari awal. Kalau dia masih di dalam salatnya, yastanifuha, ya, dia wajib beristinaf, yaitu memulai dari awal. Wa in kana min maslahatis shalah, tetapi seandainya zikir yang dia baca di pertengahan Al-Fatihah adalah kaitan dengan salat, contohnya kata minihi li ta'mini imamihi, yaitu dia lagi baca Al-Fatihah lalu dia membaca amin untuk mengikuti imamnya, atau fathihi alaihi idza ghalat, atau makmum membantu imam ketika imam lupa misalnya atau salah, makmum mengingatkan, itu dalam kondisi itu kata beliau tidak masalah. Atau misalnya terputus oleh sujud tilawah, dia lagi baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, suaranya pelan, tiba-tiba imam sujud tilawah, berarti dia baru dua ayat dapat Fatihah misalnya, enggak ada masalah kata beliau. Au sakata au dzakara nasyan lam tanqati. Begitupun kalau dia terdiam dikarenakan lupa, ya, atau yang lain sebagainya, dalam kondisi-kondisi ini lam tanqati, tidak dianggap batal, tidak dianggap putus. Jadi kalau yang dibaca di antara Fatihah itu adalah zikir kaitan dengan salat, ya, atau mengaminkan imam, atau mengingatkan bacaan imam, atau sujud tilawah dan lain sebagainya, maka ini tidak memutus apa tadi qiraatul Fatihah yang dia baca. Walau taraka harfan, seandainya dia meninggalkan satu huruf dari surah Al-Fatihah, au tashdidatan, atau dia meninggalkan satu tashdid dari surah Al-Fatihah, au abdala harfan bi harfin, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, alif diganti menjadi ain, atau sebaliknya ain diganti menjadi alif misalnya, lam tasih, dalam kondisi ini tidak sah. Oleh karenanya hati-hati, ya hati-hati, lam tasih tidak sah salatnya. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay qira'atuhu lil Fatihah, tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Fa alaihi i'adatuha, dia harus mengulang. Kalau dia mengubah huruf, menghilangkan tasydid misalnya, maka dia wajib mengulang. Kalau dia ulang salatnya benar, tapi kalau tidak dia ulang ya salah. Ya, tidak sah salatnya kalau apa namanya? Tidak dia ulang. Kalau memang ada kesalahan yang fatal ketika dia membaca suratul Fatihah. Wa idza qala waladdallin, apabila imam membaca waladdallin, maka dia berkata amin sirran fis sirriyah jahran fil jahriyah. Sir kalau salatnya sir, jahar kalau salatnya jahar. Maksudnya bacaan amin ini tergantung kondisi apakah kita salatnya jahar atau sir. Wa yu'amminul ma'mumu jahran, dan makmum mengaminkan dengan suara yang keras. Muqarinan li ta'mini imamihi, berbarengan dengan aminnya imam. Wa yu'amminu thaniyan li faraghi fatihatihi, dan kalau dia selesai dari Fatihah, imam kan baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, dia aminkan. Dan kalau dia selesai baca Fatihah juga, si makmum ini, dia pun tetap membaca amin atas Fatihah yang telah selesai dia baca. Di sini ada beberapa dalil, di antaranya hadis di mana Abi Hurairah meriwayatkan sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza ammanal imamu fa amminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini ma'asyiral muslimin, rukun ketiga qiraatul Fatihah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas bab yang berjudul Al-Qira'atu Ba'dal Fatihati wa Sifatul Qira'ah, bacaan yang hendaknya dibaca setelah Al-Fatihah dan sifat dari bacaan tersebut. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mesin piling tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi, multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan, fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan.

Ya, walaupun menurut ulama yang lain itu tidak dianjurkan, artinya terjadi perdebatan. Tapi mereka tidak berdebat bahwa hukum asal niat itu adalah mahalluha al-qalb, tempatnya di hati. Lalu bagaimana? Artinya kita tidak boleh sekedar ingin niat sholat saja, harus dihadirkan. Apa yang ingin kita lakukan? Sholat. Sholat apa? Fardu zuhur atau fardu maghrib atau fardu isya misalnya. Itu harus dihadirkan, barulah sambil kita bertakbiratul ihram. Allah alam bisab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Naf'an? Baik, silakan Abu Naf'an. Mau nanya ini PR yang kemarin Pak belum dikirim terjemahannya. Betul Pak. Sepertinya tim Niaga TV lupa memforward ke saya. Nanti saya tanyakan lagi. Yang pertama, yang kedua Pak Ustadz mau nanya ini, Pak Ustadz di masjid tempat kami sholat di Bogor sini. Di pekarangan masjid ini ada pohon rambutan Pak Ustadz. Baik. Nah, anak tanyakan ini pohon rambutan ini bolehnya dimakan sama anak atau sama tamu-tamu yang hadir? Apa seperti gimana pengetahuannya anak baca-baca jadi gak paham, kurang ilmu ini. Katanya apa, karena itu satu syawal kita mesti bayar dulu ke masjid dan seperti gitu. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada masjid, ya, lalu ada pohon rambutan di halamannya berbuah. Apakah kita boleh mengambil buah tersebut? Allah misal, ya, itu adalah wakaf milik masjid, ya. Lalu ketika ada orang yang diamanahi untuk mengurus masjid tersebut, dia tidak bisa menggunakan itu untuk keperluan pribadi, karena itu milik kaum muslimin. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menurut saya, kalau sudah waktunya matang, masak ya, itu dipanen, setelah dipanen ya dijual untuk keperluan masjid. Atau dibagikan, atau dibagi, sebagian dijual misalnya, sebagian dibagikan untuk kaum muslimin. Sebagian dibagikan untuk kaum muslimin. Ya, sebagaimana Utsman ya memiliki pohon kurma di sekitar sumur yang beliau beli di zaman Nabi, itu tumbuh pohon kurma. Itu dibagi, ada sebagian untuk bersedekah, sebagiannya diambil untuk kemaslahatan masjid, kemaslahatan umat, jadi seperti itu. Adapun kita sebagai pribadi, saya sebagai pribadi misalnya, tentunya tidak kita gunakan. Apa kita manfaatkan sendiri hal yang sifatnya milik bersama, milik umat. Oleh karenanya agar umat bisa merasakannya ya dipanen, lalu diborongkan, dijual, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam keperluan-keperluan masjid, kas masjid misalnya. Atau setengahnya dijual, panen, sebagiannya dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Ya Allah alam bisawab. Dari Bapak Ibrahim di Kepri, makmum ketinggalan ruku bersama imam pada rokaat kedua. Apakah makmum tersebut harus menambah satu rokaat setelah imam salam? Betul, karena dia sudah terlanjur niat salat berjamaah. Ya, maka dia tidak dihitung jamaah satu rokaat itu. Maka mau tidak mau dia harus menambah satu rokaat. Karena memang sejak awal dia niatnya sholat berjamaah. Tapi Ustaz kan bisa dianggap dia sholat sendiri. Enggak, dia enggak niat sholat sendiri. Dia niat sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah dianggap tidak mendapatkan rokaat kalau ketinggalan ruku. Allah alam bisa. Ada Pak Rianto di Pagar Alam. Assalamualaikum. Ya, ini yang saya mau tanyakan ini mengenai bacaan Al-Fatihah. Kadang-kadang kan imam di rokat ketiga keempat seperti maghrib dan isya itu rokat pertama kedua pelan, ter kedua ketiganya cepat, bacanya terlalu cepat. Baik. Kadang kan itu emang ada hukumnya, ada hadisnya, boleh begitu apa gimana? Baik, itu saja Bapak. Iya, ya, terima kasih. Baik. Tentunya kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, Al-Quran ya memerintahkan kita untuk membaca secara berlahan-lahan, berhenti pada setiap ayat Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, dan begitu seterusnya. Itu ketentuannya. Ya, itu ketentuannya. Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan cara yang tartil, yaitu memecah-mecah setiap ayatnya. Lalu boleh enggak dibaca dengan cepat ya? Tentunya selama tidak merusak apa namanya lafaz-lafaz, tidak mengubah makna, tidak mengubah huruf, tasydid, tanda baca, enggak ada masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim misalnya. Itu enggak ada masalah, dibaca lebih cepat. Ya, dibaca lebih cepat atau disambungkan misalnya kan, itu tidak masalah selama tidak sampai apa merusak makna, merusak apa namanya kaidah-kaidah bacaan, itu tidak boleh. Ya. Lalu kenapa kok rakaat pertama kedua lebih lama daripada ketiga keempat? Barangkali karena ada faktor pembacaan surat. Ya, di rakaat yang ketiga dan keempat dalam sholat zuhur dan asar atau isya itu tidak ada pembacaan surat selain Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah saja. Adapun di rakaat pertama dan kedua itu ada Fatihah lalu ada surat yang lain. Surat yang lain yang mudah bagi kita. Ya. Itu mungkin yang menjadikan panjang. Ya. Tetapi kalaupun ternyata memang imamnya agak cepat, maka makmum selama dia telah mengikuti imam dari awal, ya, kemudian imam bacanya cenderung cepat, misalnya makmum baru nyampe ayat yang kelima, imam sudah selesai membaca Fatihah, maka wajib bagi makmum mengikuti imam. Lalu bagaimana kekurangan dua ayatnya ditanggung oleh imam? Ya, berdasarkan hadis Nabi, wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku maka rukuklah. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya setelah wudu mau salat asar, maghrib dan isya. Sebelumnya sholat sunnah wudu dua rakaat, kadang sebelum tidur wudu lagi, wudu lalu sholat sunnah wudu dua rakaat. Apakah yang saya lakukan itu betul? Saya setelah wudu mau sholat asar, maghrib dan isya. Artinya satu wudu untuk tiga kali sholat barangkali ya, nggak ada masalah. Kalau memang belum batal, tetapi di antara kebiasaan Nabi, beliau batal tidak batal, beliau tajdidul wudu, beliau memperbaharui wudu. Ya, beliau memperbaharui wudu itu yang bagus. Tapi apa yang ibu lakukan kalau memang ibu belum batal enggak ada masalah. Kadang sebelum tidur wudu lalu salat sunnah wudu dua rakaat, apakah yang saya lakukan itu betul? Betul. Itu hadis Abu Hurairah yang sendalnya masuk ke surga duluan rompahnya. Ditanya oleh Nabi apa yang beliau lakukan, beliau menjawab, barangkali ya Rasulullah karena saya selalu menjaga wudu, kemudian saya salat dua rakaat setelah berwudu. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berpindah-pindah masjid ketika sholat apakah dibolehkan? Dan ketika baca Al-Fatihah sebagai makmum tidak selesai cus imam membaca surat pendek. Baik. Allah alam bisawab ya. Berpindah-pindah masjid artinya kita sholat kadang di masjid yang satu, di masjid yang dua, dan yang lain sebagainya. Allah alam bisawab tidak ada masalah ya. Tidak ada larangan dalam agama. Kalau kita tidak selesai membaca Al-Fatihah karena imam membaca surat pendek, bagaimana? Sudah kita bahas kemarin, selama tidak ada kelalaian dari makmum, enggak ada masalah. Maksudnya kelalaian bagaimana? Kalau dia tahu bacaan imamnya pendek, maka jangan dia membaca iftitah. Jangan dia membaca ta'awuz. Kalau dua hal yang sunnah itu bisa menyebabkan dia kehilangan yang wajib. Artinya dia sholat bersama imam, Allahu Akbar, imam. Dan dia tahu imamnya ini bacaannya cepat. Imam ini bacaannya cepat. Dia malah baca, misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arhanifa mu sampai akhir, atau dia baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataya, padahal dia tahu imamnya cepat bacaannya yang akan menjadikan dia enggak sempat baca Fatihah. Maka dalam kondisi ini dia lalai. Maka ketika nanti imam ruku, dia tidak boleh ruku, tetapi dia harus mengganti sebanyak jumlah waktu yang dia gunakan untuk membaca doa tadi, apa, iftitah dan ta'awuz. Oleh karenanya sebagaimana sudah kita bahas kemarin, kalau bapak dan ibu tahu imamnya cepat, maka jangan membaca iftitah dan ta'awuz, apalagi kalau terlambat, tapi langsung membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun, dan hadis-hadisnya tadi sudah kita baca, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah sah salat orang yang membaca Al-Fatihah. Ana Bu Nuril di Malang, bagaimana dengan hadis yang menyatakan jika makmum mendapatkan rukuknya imam dihitung satu rakaat? Betul. Ya, man adraka rak'atan minar ruku faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu kali ruku bersama imam, sempat ruku bersama imam, maka dia dihitung dapat satu rakaat. Hanya saja yang jadi masalah adalah dia mendapatkan imam sedang berdiri. Imam sedang berdiri, sedang baca surat misalnya, dan dia tahu imam ini cepat. Dia malah baca iftitah dan tidak baca Fatihah, sehingga menyebabkan dia tidak sempat baca iftitah. Menyebabkan dia, mohon maaf, tidak sempat baca Al-Fatihah. Ini kesalahan. Ya, ketika tidak bisa digabungkan antara amalan yang sunnah dengan yang wajib, maka prioritaskan yang wajib. Sama kasusnya kita sedang sholat sunnah qabliyah, tiba-tiba iqamah, sedangkan kita baru rakaat yang pertama, maka batalkan sholat sunnah kita, lalu kita bergabung bersama imam. Lalu, apabila dikatakan bahwa pada waktu sholat jahar makmum tetap wajib baca Al-Fatihah, iya, tetap wajib baca Al-Fatihah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Dalam riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sudah menghadap kiblat, takbirlah, summa qra bi ummil Quran, bacalah ummul Quran. Dalam riwayat Ad-Daruqutni dikatakan, tidak dianggap sah salat la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab, bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah alam bissalam. Kadang ada yang membaca Rabbighfirli wali walidayya sebelum amin di dalam salat. Apa ada dalilnya? Allah alam bissalam, yang saya tahu tidak ada dalilnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya, apakah bacaan amin dibaca juga buat kita yang salat sir sendirian? Betul. Ya, tetapi mengaminkan bacaan kita sendiri, bukan mengaminkan bacaan imam, karena bacaan imam enggak kedengeran. Ya, tetapi mengaminkan bacaan kita sendiri. Apa hadis yang mengatakan kalau Nabi pernah dikasih jeruk oleh seorang nenek-nenek dan Nabi memakannya, dan sahabat bertanya, mengapa Rasulullah tidak ngasih sama kita? Nabi bersabda, katanya, ini jeruk kecut. Kalau kalian dikasih, saya takut kalian mencelanya. Hadis ini dikatakan oleh seorang penceramah di acara Maulidan. Saya tidak tahu ada hadis itu. Saya tidak tahu ada hadis tersebut. Kalau hadisnya sahih, ya kita ambil pelajaran. Tapi kalau hadisnya tidak sahih, bagaimana kita, apalagi hadisnya dibuat-buat, misalnya tidak ada dasarnya, itu harus kita pastikan dulu. Dan saya belum tahu apakah hadis itu sahih atau tidak sahih. Allah lebih besar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Bukit Tinggi ingin bertanya, mana yang lebih dahulu dikerjakan, salat malam antara tahajud dengan salat taubat dan salat hajat? Salat tahajud. Dan setelah sholat tahajud bertobat, enggak ada masalah. Artinya sholat taubat bisa dibarengi dengan sholat tahajud. Bapak dan ibu sholat tahajud dua rakaat di akhir bertobat, tidak masalah. Ya, artinya tidak perlu juga dihususkan. Walaupun dihususkan, kata para ulama tidak masalah, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa sholat dua rakaat kemudian dia bertobat, diampuni dosanya. Tapi kalau mau disatukan dengan sholat tahajud, dia tahajud dua rakaat lalu dia minta ampun, itu pun tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizahullah, barakallahu fikum. Allah ibarik fikum Ibu. Silahkan. Saya baru buka, TV Ustaz, ama saya enggak tahu apakah Ustaz sudah bahas atau belum. Saya mau menanyakan ini Ustaz. Baik. Ketika imam laki-laki ya, kita sholat di perjalanan atau apalah, kita memang sholat di masjid, imam di belakang, kita di belakang imam laki-laki. Terus apakah kita aminnya itu setelah Fatihah, aminnya cukup keras atau cukup di hati, apa kita keraskan, gimana Ustaz? Imamnya siapa itu Ibu? Suami? Laki-laki di perjalanan, misalnya kita lagi di rest area atau imamnya laki-laki, kita ikut sholat di masjid. Nah itu kita cukup, aminnya itu amin, Fatihahnya cukup keras apa di hati aja Ustaz? Baik Ibu, itu saja Ibu. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, perintah mengucapkan amin berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan mensirkan, memelankan. Kalau banyak laki-laki ya perempuan membacanya dengan suara yang lirih, amin begitu. Tidak dengan hati juga, ya tidak mengaminkan dengan hati tapi dengan lisan. Artinya dia mengucapkan lapas amin, ya tapi tidak dengan berteriak, tidak dengan suara yang lantang, tidak dengan suara yang keras ya, tapi dengan suara yang pelan saja ya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Bawa saja ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ya. Ini kalau kita kan sholat berjamaah kan, dari imam kan, kita jadi makmum, jadi imam jahar. Jadi kapan kita membaca Fatihah itu waktunya tepat? Baik. Itu apa? Itu saja Bapak? Ya itu saja. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bissawab ya, sebagian ulama di mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya qiraatul Fatihah lil makmum, membaca Fatihah bagi makmum adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Pertanyaannya kapan kita membacanya? Mereka berkata fi sakatatil imam. Kita membacanya fi sakatatil imam. Apa itu sakatatil imam? Waktu-waktu di mana imam diam. Para ulama menjelaskan di antara waktu di mana imam diam adalah ketika dia membaca iftitah. Jadi ketika imam membaca Allahu Akbar, dia membaca misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arhanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kita di belakang, kita yang di belakang makmum, saat itu kita baca Fatihah. Ustaz, kalau kita saat itu baca Fatihah, berarti kita tidak baca iftitah. Gak ada masalah, iftitah sunnah. Tapi Fatihah rukun, wajib baca Fatihah. Itu satu. Sebagian berkata bahwa yang dimaksud dengan sakatatil imam adalah ba'dal Fatihah. Artinya ketika imam membaca Al-Fatihah, dia sampai di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dia diam. Diam beberapa detik, beberapa menit. Memberikan kesempatan untuk apa? Untuk makmum membaca. Ya kalau dia kira makmum sudah selesai Fatihah, barulah dia memulai membaca surat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, yang mereka istilahkan dengan istilah sakatat al-imam. Waktu-waktu di mana imam berhenti. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, suara Bapak dikeraskan Pak biar jelas. Oke. Mau bertanya, ketika kita bermakmum dengan imam, baik. Imamnya baca Al-Fatihah sehingga jatuh-jatuh baca Al-Fatihahnya, apakah boleh kita tidak mengaminkan? Baca Fatihahnya kenapa Pak? Sering batuk-batuk dia, sering batuk, dan tajwidnya bersalahan, apalagi ketika baca surat. Baik. Mungkin itu saja, Ustaz. Baik. Tahan, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita jelaskan ya, kita harus lihat jenis kesalahannya apa. Apakah kesalahannya kesalahan yang menjadikan patiha itu harus diulang ataukah tidak? Ya, kalau kesalahannya parah ya, sampai misalnya menghilangkan tasydid, menghilangkan, mengubah huruf, ya ini kata beliau diulang. Kalau tidak diulang tidak sah, karena tidak disebut fatiha. Disebut patihah kalau setiap ayat, setiap katanya sesuai dengan apa yang Allah turunkan di surat Al-Fatihah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan yang diturunkan, mengubah misalnya alamin menjadi alamin, ain jadi alif misalnya, jadi hamzah. Tentunya ini kesalahan yang fatal. Ya, kesalahan yang fatal. Harus diulang. Kalau tidak diulang bagaimana ya? Rusak sholatnya. Rusak sholatnya. Kalau saya berpendapat, kalau memang kesalahan imamnya dalam masalah fatihah dan dia rukun dan kesalahannya jelas, fatal, maka lebih baik kita tidak sholat jamaah bersama dia. Karena sekali lagi fatihah adalah rukun sholat. Dan Nabi berkata, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat orang yang tidak baca fatihah. Dan ada orang baca fatihah tapi tidak dianggap baca al-fatihah ketika dia tidak sesuai dengan bacaannya, tidak benar. Ya, kesalahannya pun kesalahan yang fatal misalnya. Allah alam bissab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Payakumbuh. Saya mau bertanya, kalau imam membaca Al-Fatihah kita ikutin apakah boleh? Tidak masalah ya. Kata para ulama, misalnya imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita di belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir. Ya, kata para ulama enggak ada masalah. Hanya saja nanti ketika imam amin, kita masih kekurangan satu ayat, tambah satu ayat lalu kita amin. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi aku nonton di TV Hijrah. Kata penceramahnya, lapas niat salat itu hukumnya bid'ah. Diada-adakan. Dan waktu nonton di Niaga TV, ada ustadz yang bilang lapas niat itu harus dibaca biar tahu kita sholat apa. Maksudnya di Niaga TV siapa? Barangkali saya. Bukan harus dilapaskan, harus dihadirkan di dalam hati. Harus dihadirkan di dalam hati. Adapun masalah talaffuz bin niyah sudah sering kita sampaikan bahwa itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, para pengikut mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, mereka sebagian berpendapat dianjurkan ya. Walaupun sudah kita bahas itu perdebatannya. Imam Nawawi berkata bahwa yang mengatakan bahwa tidak sah niat kecuali harus dilafazkan, itu mereka salah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Saat Imam Syafi'i berkata bahwa dalam umroh, dalam haji, tidak masalah kita tidak membaca labbaika hajjan atau labbaika umroh dengan syarat kita hadirkan di dalam hati. Tapi kalau dalam sholat harus diucapkan. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah salah memahami kalimat harus diucapkan. Mereka artikan salah diucapkan itu, harus diucapkan itu adalah niat. Padahal maksud harus diucapkan adalah takbiratul ihram, kata Imam An-Nawawi. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang sering kita jelaskan di Niaga TV ya, dan dijelaskan oleh para asatiz yang lain, masalah talaffuz bin niyah diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun pendapat yang paling kuat misalnya kita katakan cukup dengan hati. Ya, tetapi sebagai satu khilaf itu ada dalam mazhab para ulama, berbeda pendapat. Ya, sebagian berpendapat bid'ah, ya itu pendapat. Itu pendapat. Sebagian berpendapat boleh bagi yang was-was, misalnya pendapat Malikiyah, ya itu pendapat. Sebagian berpendapat dianjurkan dengan dalil misalnya mereka berdalil dengan ibadah umroh dan haji di mana mengucapkan labbaika hajjan wa umroh. Itu yang kita sebut dengan khilaf masalah tersebut. Walaupun sering kita katakan bahwa para ulama sepakat seandainya seseorang berniat dengan hati walaupun tidak berniat dengan lisan, mereka sepakat itu sah. Ya, dan kalau kita ulang ke bab niat di dalam pembahasan kitab Umdatus Salik, beliau berkata yanwi biqalbihi. Seorang yang sholat berniat dengan hatinya. Ini harus dipahami dengan pas. Artinya tidak sepotong-sepotong kita memahami penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah masuk, tetapi belum sempat kami baca dikarenakan waktu yang terbatas. Insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.